wasallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-babu thaminu fit tayammumi, bab yang ke-8 tentang tayammum. Tayammum lughatan dalam bahasa Arab maknanya adalah al-qasdu, bersengaja. Bersengaja atau bermaksud menuju sesuatu. Kemudian di sini dikatakan wasyar'an, dan secara syariat tayammum adalah masul wajhi wal yadaini, mengusap wajah dan dua tangan, yaitu dua telapak tangan, dengan debu yang suci, ala wajhin makhsusin, dengan tata cara tertentu, ta'abudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah ta'ala. Berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh penulis di sini, telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, bahasanya makna itu ada 3. Ada makna menurut bahasa Arab, ada makna syariat, dan ada makna istilah. Dan yang dimaksud dengan makna syariat adalah makna satu kata dalam penggunaan syariat untuknya. Makna satu kata dalam dalil Quran dan Sunnah, itu yang dimaksud dengan makna syar'i. Sedangkan makna istilah adalah makna yang disepakati oleh satu kelompok orang untuk digunakan, yang disebut juga dengan makna urfi, yaitu menurut urfnya ahli fikih, urfnya muhadithin, dan urfnya usuliyin, dan seterusnya. Maka berkaitan dengan masalah itu, maka tayammum syar'an didefinisikan dengan masul wajhi wal yadaini fihi nadhar. Karena berkaitan dengan ayat tayammum, yaitu nanti akan kita baca di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, maka kita jumpai bahasanya tayammum di situ maknanya adalah sebagaimana maknanya secara bahasa. Sehingga yang lebih tepat, wallahu ta'ala a'lam, tayammum dengan pengertian masul wajain wal yadain, atau mengusap wajah, dua tangan, dan seterusnya, itu tidak memiliki kosakata khusus secara syar'i. Namun kemudian para ulama fikih memberi nama untuk kegiatan ini, masul wajah wal yadain bisaib at-tayyib dan seterusnya, itu diberi nama oleh para ulama fikih dengan sebutan tayammum, sehingga maknanya adalah makna istilah. Poin yang pertama, hukum tayammum dan dalil disyariatkan dan dituntunkan tayammum. Tayammum adalah masru'un, sesuatu hal yang disyariatkan. Dan dia adalah satu keringanan yang datang dari Allah Azza wa Jal untuk para hambanya. Dan tayammum adalah di antara hal yang menunjukkan di antara sisi keindahan, sisi keunggulan syariat ini. Dan tayammum adalah di antara kekhususan umat Muhammad. Artinya di umat-umat terdahulu tidak dijumpai syariat tayammum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila salati, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka berwudulah. dengan bentuk membasuh wajah dan tangan sampai siku, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan jika kalian mau sholat dalam keadaan kalian junub, fattaharu, maka mandilah. Wa in kuntum mardha, jika kalian sakit atau dalam keadaan bepergian, au ja'a ahadum minkum minal ghait, atau salah satu kalian datang dari tempat buang air alias berhadas kecil, au lamastumun nisa, atau kalian berhubungan badan dengan istri kalian, yaitu hadas besar, maka ketika kalian dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menjumpai air, dengan segala macam bentuknya, fatayammamu ay faqsudu, fatayammamu sa'idan, maka bersengajalah kalian menuju debu, menuju sa'id. Maka tayammum dalam penggunaan kata tayammum dalam ayat ini, maknanya adalah makna bahasa, yaitu faqsudu, bermaksudlah kalian untuk mendatangi sa'idan, debu tayyiban, yang bersih, yang tidak najis, lalu usapkanlah ke wajah kalian dan tangan kalian minhu darinya. Maka tayamum dalam penggunaan di ayat ini maknanya adalah makna bahasa. Maka kaitan masul wajah wal yadain bisa'id at-tayyib itu tidak mendapatkan nama dari syariat. Tidak mendapatkan nama tertentu dari syariat. Namun para ulama fikih kemudian memberi nama dengan nama tayamum, menimbang adanya kata-kata tayamum di sini. Sehingga makna tayamum dengan pengertian mengusap wajah dua telapak tangan adalah makna istilah dan bukan makna syar'. Allah tidaklah menginginkan untuk membuat kesempitan untuk kalian, akan tapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya, itu nikmat agama untuk kalian, supaya kalian bersyukur. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sa'id atau debu yang suci, kafika, itu cukup untukmu sebagai alat untuk bersuci, meskipun engkau tidak menjumpai air asra hijajin selama 10 tahun. Maka hak jim dan jim itu berubah cara bacanya, maka berubah maknanya. Kalau kita baca hujjah, artinya dalil, argumen. Kalau kita baca hijjah, dan jamaknya hijaj, artinya tahun. Kalau kita baca hajjah, artinya haji. Fa'idha wajatil ma'a, maka jika kalian jumpai air, setelah 10 tahun tidak ada air, fa'amissahu basyarataka, maka sentuhkanlah air tersebut, siramkanlah air tersebut ke kulitmu. Maka toharah dengan sa'id selama 10 tahun tadi itu bersifat sementara selama tidak ada air. Ketika ketemu air, setelah 10 tahun tidak ketemu air, misalnya, maka Nabi sampaikan, gunakanlah air untuk mandi. Junub 10 tahun tidak pernah ada air. Maka setelah itu ketemu air, maka siramkanlah air ke badanmu. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dijadikan, ditetapkan untukku al-ardu, bumi, baik yang berdebu ataupun tidak, masjidan sebagai masjid, wa tahuran, dan alat untuk bersuci, yaitu tayamum. Maka berkaitan dengan masalah status tayamum, para ulama berselisih pendapat. Apakah para ahli fikih berselisih pendapat, apakah tayamum itu rafi'un lil hadas ataukah mubihun lis salat? Apakah dia rafi'un lil hadas, menghilangkan hadas dengan pengertian mutahhir, pembersih, ataukah dia adalah sekedar kegiatan, aktivitas yang menyebabkan seorang yang semula tidak boleh sholat menjadi boleh sholat. Namun tayamum bukan penghilang hadas. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasannya tayamum itu sekedar membolehkan sholat dan tidak menghilangkan hadas. Di antara alasan mereka adalah hadis pertama yang baru saja kita baca, fa idza wajatil ma'a fa amissahu basharataka. Jika engkau mandi junub, ba'da ada air, maka tayamum. Nanti ketemu air harus mandi. Harus mandi. Maka tayamum tadi cuma untuk sementara saja. Anda boleh sholat dengan tayamum. Namun jika karena tayamum ini karena tidak ada air atau karena tidak bisa menggunakan air, maka setelah air ada wajib mandi. Setelah bisa menggunakan air karena badan sehat, wajib mandi. Tidak selesai urusan dengan tayamum yang lewat. Namun, sekarang ketemu air, wajib mandi. Tadi tidak ada air, silakan sholat asal tayamum terlebih dahulu. Ya, maka dari sini, ba'dul fukaha sebagai ulama fikih mengatakan, tayamum itu bukan rafi'un lil hadats, namun sekedar mubihun lis salati. Tidak menghilangkan hadas. Buktinya, ketika ketemu air, tidak boleh mencukupkan diri dengan tayamum yang lewat. Namun harus mandi lagi. Bukan mandi lagi ya, harus mandi. Oh, belum mandi ya. Harus mandi. Maka berarti sekedar dia memubahkan sholat. Nah, di sisi yang lain sebagian ulama mengatakan bahasanya tayamum itu rafi'un lil hadas. Meskipun ya wajib mandi kalau ketemu air. Tapi itu rafi'un lil hadas. Di antara alasannya adalah hadis yang kedua yang baru saja kita baca. Karena Nabi tegas mengatakan bahasanya menggunakan bumi itu tahir. Bumi itu tahur, alat untuk bersuci. Yang namanya alat untuk bersuci sama dengan rafi'un lil hadas, menghilangkan hadas. kalau cuma berdasarkan penjelasan di atas, berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan, maka boleh jadi sebagian orang akan menyimpulkan satu khilafnya khilaf suri. Nah, perbedaan masalah itu rafi'un lil hadas ataukah mubihun lil salat, itu perbedaannya perbedaan semu saja. Intinya sama. Yang mengatakan mutahhir juga mengatakan kalau ketemu air juga mandi, sebagaimana hadis yang disampaikan pertama. Nampaknya demikian, namun hakikatnya tidak. Pilihan antara dia mubihun lil salat ataukah rafi'un lil hadas nanti punya konsekuensi. Menurut ulama yang mengatakan bahasanya tayamum itu cuma sekedar mubihun lil salat, maka orang yang tayamum di sholat maghrib belum batal untuk sholat isya, dia tidak boleh sholat isya dengan tayamum maghrib. Dia harus tayamum lagi. Ya, karena sekedar mubihun lis sholat. Dan bukan rafi'un lil hadas. Maka harus diulangi. Dan ini madhab syafi'iyah. Perlu diketahui madhab syafi'iyah dalam masalah tayamum. Tayamum sekedar mubihun lis sholati. Bukan rafi'un lil hadathi. Sekedar membolehkan sholat dan bukan menghilangkan hadas. Maka nanti konsekuensinya banyak. Dari kalimat membolehkan sholat. Nah, maka meskipun belum batal, wajib tayamum lagi untuk sholat berikutnya. Di antaranya adalah demikian. Dan beberapa konsekuensi yang lain. Lain hanya dengan ulama yang mengatakan dia adalah rafi'un lil hadas. Tayamum itu menghilangkan hadas. Maka kalau belum batal, ya boleh sholat lagi berdasarkan tayamum lama. Ya, kemudian konsekuensi yang lain, ulama yang membolehkan tayamum statusnya adalah membolehkan sholat, akan mengatakan tidak boleh tayamum kecuali setelah masuk waktu. Orang mau tayamum sholat isya, itu baru boleh tayamum setelah sholat isya tiba. Waktu sholat isya tiba. Tidak sah. Kalau belum waktu sholat isya belum tiba, dia sudah tayamum. Lain hanya dengan ulama yang mengatakan dia menghilangkan hadas. Orang itu batal, kemudian dia tayamum, semula tayamum untuk maghrib. Setelah maghrib dia kentut. Menjelang isya dan waktu isya belum tiba, dia tayamum lagi. Untuk sholat isya-nya, maka itu tidak mengapa. Ya, kesimpulan tentang masalah ini, wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang paling tepat tentang status tayamum dan nanti berikut dan nanti konsekuensinya dan hal yang berkaitan dengan konsekuensinya kita katakan yang lebih tepat, wallahu ta'ala a'lam. Tayamum itu adalah mutahhir. Tayamum itu adalah rafi'un lil hadas mu'aqqad. Tayamum itu menghilangkan hadas sementara waktu. Selama belum memungkinkan menggunakan air. Maka dia rafi'un lil hadas. Berlaku padanya ketentuan-ketentuan wudu dan mandi. Sah sebelum masuk waktunya. Kemudian kalau belum batal, bisa tetap menggunakan tayamum yang lama. Namun itu sementara waktu. Mu'aqqad saja. Setelah ketemu air, tetap wajib mandi. Ketemu air, wajib mandi. Nah, selama belum ketemu air, dia berstatus rafi'un lil hadas. Menghilangkan hadas. Berikut segala konsekuensinya. Nah, kata jemaah ahlul ilmi dan para ulama sepakat atas disyariatkannya tayamum jika terpenuhi segala syarat-syaratnya. Dan tayamum itu qa'imun maqamat taharah bilma. Dia menggantikan fungsi taharah dengan air. Fayubahu bihi, maka mubah dengan sebab tayamum segala sesuatu yang mubah dengan bersuci dengan air. Maka boleh bagi orang yang tayamum untuk sholat, tawaf, membaca Quran, dan yang lainnya. Oleh karena itu, maka disyariatkannya tayamum itu berdasarkan dalil Quran, sunnah, dan ijma'. Kemudian poin yang kedua, syarat tayamum dan sebab yang membolehkan untuk tayamum. Dibolehkan tayamum ketika al-ajiz, tidak mampu menggunakan air. Intinya ini. Kesimpulannya adalah ini, al-ajizu. Ketidakmampuan untuk menggunakan air. Dan apa sebab tidak mampu menggunakan air? Maka sebab untuk tidak mampu menggunakan air, imma li faqdihi. Boleh jadi karena tidak adanya air. Nah, tidak ada air, maka tidak mampu menggunakan air. Yang kedua, auli khafi dararin min istimalihi. Karena khawatir bahaya jika menggunakan air. Apa alasan khawatir? Limaradin fil jismi. Boleh jadi karena penyakit yang ada di badan atau cuaca yang sangat-sangat dingin. Berdasarkan hadis Imran bin Husain, alaika bi sa'id at-tayyib, hendaklah kalian gunakan sa'id yang bersih, yang tidak najis, fa inna yakfika, karena dia adalah cukup bagimu. Dan akan datang mazidu bastin, penjelasan lebih untuk hal tersebut ba'da qalil, sebentar lagi. Dan sah tayamum dengan terpenuhnya beberapa syarat berikut ini. Yang pertama adalah niat, dan niat yang ada adalah niat untuk memubahkan sholat, dan niat adalah syarat untuk semua ibadah. Dan tayamum adalah ibadah. Di sini katakan niat adalah syarat untuk semua ibadah. Wudu, tayamum, sholat, dan seterusnya. Dan niat adalah syarat menimbang dia ada sebelum perbuatan ibadah tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua adalah seorang muslim, maka tidaklah sah tayamum dari orang kafir, karena tayamum adalah ibadah. Dan berakal sehat, tidak gila, maka tidaklah sah tayamum dari orang yang tidak berakal, contohnya orang yang gila atau orang yang pingsan. Kemudian tamyiz, minimal tamyiz, meskipun belum balig, maka tidak sah jika tayamum dilakukan oleh anak yang belum tamyiz. Dan yang belum tamyiz adalah manakala kurang dari 7 tahun. Dan 7 tahun ini berdasarkan kalender Hijriah dan bukan Masehi. Kemudian syarat yang kelima yang menyebabkan boleh tayamum, tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Boleh jadi karena tidak ada air. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, falam tajitu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air. Dan yang namanya tidak menemukan air, artinya sama dengan tidak ada air. Dan seorang itu dikatakan tidak menemukan air setelah mencari. Kalau tidak mencari, kemudian bilang tidak ada air, maka perkataannya tidak diterima. Fataya memusai dan tayyiba, maka menujulah sa'id yang suci, gunakan untuk tayamum. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah kita baca, senya debu yang baik yang suci adalah alat bersuci seorang muslim meskipun tidak menemukan air selama 10 tahun. Namun jika dia telah temukan air, maka hendaklah dia siramkan air tersebut ke kulitnya. Artinya hendaklah dia mandi dengannya. Jika dia tayamum karena junub yang mengharuskan mandi. Fa inna dzalika khairun, maka itu adalah satu kebaikan. Atau karena khawatir bahaya jika menggunakan air, boleh jadi bahaya tersebut adalah bahaya karena penyakit, yaitu bentuk bahaya berkaitan dengan penyakit, khawatir penyakitnya itu tambah parah. atau semakin telat sembuhnya. Manakala menggunakan air. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa in kuntum mardha, jika kalian sakit. Demikian juga hadis Sahibu Syajjah tentang seorang yang terluka kepalanya, kemudian dia mimpi di malam harinya dan junub tentu di pagi harinya. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, apakah ada rasa baginya untuk tidak mandi? Maka dia tanyakan kepada sejumlah kawannya, 3 atau lebih, semuanya mengatakan kamu harus mandi. Akhirnya dia pun mandi, setelah mandi dia mati. Maka Nabi SAW ketika dilapori hal ini beliau mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Berkalah pembunuhnya. Tiga mufti yang menyesatkan tadi lah yang membunuhnya. Maka inilah bahaya bicara tentang agama tanpa ilmu, mencelakakan orang lain. Ada orang lain mati gara-gara fatwanya. Qatalahumullah, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal, atau semoga Allah melaknat mereka. Hala sa'alu, kalau mereka tidak tahu, kenapa enggak tanya? Jangan memberi fatwa. Kenapa malah memberi fatwa dan tidak bertanya kepada yang lain? Idza lam ya'lamu, jika mereka tidak tahu, innama syifa'al 'ayyi as-su'alu, sesungguhnya obat penyakit bodoh adalah bertanya. Maka Nabi sampaikan bahasanya kebodohan adalah penyakit. Kebodohan itu adalah penyakit. Sehingga kalau penyakit perlu diobati. Dan obatnya kata Nabi adalah bertanya. Dan kata Ibnul Qayyim, yang namanya penyakit bodoh ya perlu diobati, dan berobat perlu dokter. Jangan tanpa dokter. Tanpa dokter bisa salah resep. Maka Ibnul Qayyim di An-Nunniyah mengatakan, al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan tentang agama adalah penyakit yang mematikan. Bisa jadi mematikan orang lain contohnya dalam kasus ini. Atau mematikan diri sendiri sebagaimana dalam kasus 99 orang. Pembunuh 99 orang, akhirnya dia bertanya kepada satu ahli ibadah, adakah pintu tobat untukku? Maka jawaban sang mufti, mufti gadungan, tidak ada pintu tobat untukmu. Akhirnya dihabisilah orang tersebut dan lengkaplah 100. Maka kebodohan mematikan diri sendiri. Ini mematikan diri sendiri. Dan boleh jadi mematikan orang lain. Maka al-jahlu da'un qatilun, kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Dan beliau katakan, maka ini butuh obat dan butuh dokter, watabibuhu alimu rabbani. Dan dokternya jangan sembarangan, perlu ada yang racik, perlu ada yang ngasih resep, dan dokter untuk obat penyakit ini adalah orang yang benar-benar berilmu, dan ilmunya adalah ilmu yang bersumber dari Arab tabaraka wa ta'ala, bersumber dari Al-Quran dan sunnah nabinya alaih salatu wassalam. Ali syiddati burdin yuksa ma'ahu li syiddati baradin yuksa ma'ahu dararu, atau karena cuaca yang sangat dingin kemudian dikhawatirkan ada bahaya karenanya. Awil halak, atau khawatir mati dengan menggunakan air. Berdasarkan hadis Amr bin Al-As, dia diutus oleh Nabi SAW untuk jadi panglima perang dalam peperangan Dhatus Salasil. Dan Amr bin Al-As mengatakan, ihtalam tu filailatin, maka malam itu aku mimpi, mimpi basah. Filatin baridatin syadidatil baradi. di satu malam yang baridatin, yang dingin, yang sangat dingin. Ya, perlu diperhatikan, perlu dicermati beda antara baridatin dengan baridatin. Kalau baknya panjang artinya dingin, kalau roknya yang panjang artinya pos, kantor pos dan semacam itu, itu roknya yang panjang. Syadidat lailatin baridatin syadidatil baradi, jangan bardi. Kalau baradi artinya dingin, kalau bardi ya jarak, jarak satu barat. Fa asfaqtu in irtasaltu, maka aku khawatir, maka aku takut jika aku nekat mandi, an ahlak, aku mati. Ini dinginnya luar biasa. Khawatirnya bukan khawatir sakit, namun khawatir mati. Fatayamamtu, maka aku tayamam. Shalaitu bi ashabi shalata subahi, lalu aku sholat, aku jadi imam sholat subuh bersama kawan-kawanku, yaitu anak buahku. Kemudian hendaknya tayamum itu adalah tayamum yang sah. Syarat yang keenam, hendaklah dengan turab, dengan debu yang suci, bukan najis. Contoh yang najis adalah debu yang terkena kencing dan belum dibersihkan dan belum bersih. Nah, apakah turab tersebut, tanah tadi, harus memiliki rubar, debu yang bisa terbang jika kena angin? Maka di sini dikatakan lahu rubarun, hendaknya tanah yang dipilih tadi tanah yang memiliki rubar, debu yang terbang manakala kena air, kena angin. Sehingga yu'alak biliyat, ada sesuatu yang menempel di tangan, in wajadahu, jika dia mendapatkannya, jika dia tempelkan, maka ada sesuatu yang menempel di tangan. Ini beda antara tanah yang punya rubar dan tidak. Kalau tanah yang tidak punya rubar, ditempelkan, ya, tangan ditempelkan di situ, kemudian diangkat, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dia punya rubar, punya debu yang bisa terbang, ya, jika ditempelkan di situ, maka nanti di sini ada yang menempel. Ketika tangan diletakkan di situ, maka di sini ada yang menempel. Nah, ini adalah permasalahan tentang masalah rubar. Ini adalah permasalahan berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan sa'idan. Apa yang dimaksud dengan sa'id? Dan rubar itu adalah debu, namun debunya adalah debu tanah, bukan debu pasir. Kata Ibnu Abbas tentang sa'id, sa'id adalah turabul harfi, ada tanah di daerah perkebunan. Artinya dia adalah tanah yang memiliki tadi debu. Dan yang dimaksud dengan tayyib adalah tahir yang suci dan tidak najis. Fa ilam yajid turaban, namun jika tidak menjumpai turab, tanah, maka dia tayamum dengan mayakdir alaihi, apa yang bisa dia gunakan untuk tayamum, asalkan dia permukaan bumi. Boleh jadi tayamum dengan pasir atau tayamum dengan batu. Tayamum dengan pasir boleh jadi di tangan diletakkan di sana masih ada sesuatu yang nempel. Tayamum dengan batu, ya, tidak ada yang nempel. Ya, tangan diletakkan di sana, diangkat, tidak ada apa-apanya. Tayamum dengan batu. Mengingat firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Kata al-auza'i, al-ramlu minas sa'id. Pasir itu termasuk sa'id. Maka di sini maka berkaitan dengan alat untuk tayamum, maka terdapat perselisihan tentang apa yang dimaksud dengan sa'id. Apakah dia harus tanah yang berdebu, ataukah boleh asal dia adalah permukaan bumi dan bagian dari bumi, meskipun bukan tanah berdebu. Maka untuk mengkompromikan hal ini, yang diperselisihkan itu adalah permukaan bumi non-tanah. Itu yang diperselisihkan. Maka yang disarankan oleh penulis buku ini, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, cari dulu tanah yang berdebu. Karena ini disepakati. Nah, kalau ini, tayamumnya nanti disepakati keabsahannya. Cari permukaan bumi yang dia tanah. Jangan yang batu. Dan tanah, cari tanah yang punya rubar. Yang punya debu, jika yang bisa terbang jika tertiup angin. Kenapa disarankan untuk ambil ini? Ini disepakati. Ya, kalau bisa ambil yang disepakati, ambillah yang disepakati. Nah. Nah, gimana kalau tidak ada? Apakah kemudian tidak tayamum? Ataukah tayamum namun dengan mengambil pendapat yang lain? Nah, maka beliau sampaikan, ya, tayamum saja. Tetap tayamum, asal itu permukaan bumi, boleh jadi wujudnya pasir, boleh jadi wujud bentuknya batu, bentuknya kerikil, bentuknya ya, tanah padas, tanah keras, tidak ada apa-apanya. Silakan letakkan tangan di situ, gunakan untuk tayamum. Mengingat pendapat ulama yang mengatakan yang namanya saat itu adalah permukaan bumi, itu ada pendapat yang kuat. Ditambah minimal dalil fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semisal kemampuan kalian. Dan di antara alasan ulama yang mengatakan bahasanya tidak disyaratkan harus tanah, tadi hadis yang telah kita baca, ju'ilat li al-ardu, dijadikanlah untukku bumi sebagai alat bersuci. Maka asal itu bumi, asal itu bagian dari tanah asli, bukan semen buatan orang atau apa, beton, itu kan, aspal, bukan asli bagian dari bumi. Asal itu asli bagian dari bumi, tidak harus tanah, batu, kerikil atau yang lain bisa digunakan sebagai untuk tayamum. Karena Nabi mengatakan ju'ilat li al-ardu, dijadikan untukku bumi. Namun yang mempersyaratkan harus tanah dan itu memiliki rubar, itu juga punya alasan yang cukup kuat, yaitu ayat famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usapkanlah pada wajah dan tangan kalian minhu, darinya. Nah, ini tidak akan ada kecuali ada sesuatu yang nempel di tanah, di tangan, kemudian ketika diusapkan ke wajah dan tangan itu ada yang bersisa di melekat di wajah dan telapak tangan. Maka ala kulli hal, wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat, asalkan itu bagian dari bumi, maka dia adalah sa'id. Dan dalam rangka, namun ketika memungkinkan bagi kita untuk bertayamum dengan sesuatu yang disepakati ulama, maka itulah yang lebih baik. Namun jika tidak ada yang disepakati, maka ngambil asal itu bagian dari bumi, maka itu tayamum yang sah. Maka jika ada air, maka berwudu ataukah mandi. Jika tidak, maka tayamum. Tayamum idealnya adalah pakai rubah, pakai debu. Jika tidak, maka ya, asal wajun ardi, permukaan bumi, meskipun tidak memiliki debu. Jika itu semua tidak ada, tetap sholat meskipun tanpa wudu, tanpa tayamum. Seandainya diandaikan kita berada di satu ruangan yang bersih dari itu semua, air tidak ada, sa'id ya, yang tergolong permukaan bumi, bagian dari permukaan bumi juga tidak ada, tetap sholat meskipun tanpa wudu, tanpa tayamum. Fattakullah mastata'atum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Kemudian hal yang membatalkan tayamum, jadi yang dimaksud dengan mubtilat tayamum adalah hal-hal yang merusak tayamum dan membatalkannya, dan itu ada tiga. Tayamum karena hadas kecil, maka pembatalnya adalah pembatal wudu. Sedangkan jika tayamum tersebut karena hadas besar, disebabkan karena adanya hal-hal yang mewajibkan mandi, yaitu junub, haid, atau kah nifas, maka jika tayamum itu adalah karena hadas akbar, maka batal bimujibatil ghusli, dengan adanya faktor yang mewajibkan mandi, yaitu junub, haid, dan nifas. Dan jika seorang itu tayamum dari hadas kecil, kemudian dia kencing ataupun berak, maka batal tayamumnya, karena tayamum adalah pengganti wudu. Dan kaidah fikih mengatakan, wal badalu lahul hukmul mubdali. Pengganti itu berlaku padanya hukum apa yang diganti. Demikian juga tayamum dari hadas besar. Kemudian yang kedua, adanya air. Jika itu tayamum itu liadamihi, karena tidak adanya air, maka begitu air ada, maka tayamum batal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kau jumpai air, maka tuangkanlah air ke kulitmu. Waqta qadam, dan hadisnya telah disebutkan. Maka jika orang tayamum karena tidak ada air, dia kemudian tayamum ketika mau sholat turun hujan, maka tayamumnya batal, dia wajib berwudu. Jika seorang tayamum karena tidak ada air, kemudian dia tayamum, kemudian sholat, selesai sholat turun hujan, ya sudah. Ya sudah, dia tidak perlu lagi mengulang sholatnya. Sholatnya sah dan selesai. Dan jika seorang tayamum karena tidak ada air, kemudian dia tayamum, kemudian sholat, baru dapat dua rakaat, turun hujan. Apakah batal tayamumnya, kemudian batallah sholatnya? Allah Ta'ala a'lam, ada khilaf ulama dalam masalah ini. Kalau turun hujannya pas di tengah-tengah sholat, terdapat perselisihan ulama, apakah tayamumnya batal dan sholatnya batal ataukah tidak. Pendapat yang tepat, Allah Ta'ala a'lam, tidak batal. Jadi dia teruskan sholatnya dan sah. Dan kaidah dalam masalah ini, siapa yang melakukan satu amal ibadah sesuai dengan tuntunan syariat, tuntutan dari syariat, maka tidak kita katakan batal dan wajib mengulang, kecuali terdapat dalil yang mengharuskan dia untuk mengulang. Kemudian hilangnya udzur yang karenanya disyariatkan tayamum, semacam sakit atau yang lain. Kemudian tata tayamum, maka tata caranya adalah berniat, kemudian menyebut nama Allah, kiasan alal wudu, dengan dalil kias dengan wudu. Demikian juga mandi, itu dituntunkan untuk di awal mandi dengan menyebut bismillah, dikiaskan dengan permasalahan wudu. Kemudian pukulkan dengan dua tangan ke bumi, satu pukulan saja, kemudian ditioplah dua tangan tersebut, atau dikibas-kibaskan. Berarti begini, kalau ditiup berarti begini. Kemudian hendaklah dia usapkan dua telapak tangannya tersebut ke wajah, dan dua telapak tangannya cukup sampai raskhain, sampai pergelangan tangan. Mengingat hadis Ammar, dan hadis Ammar adalah hadis yang paling sahih, yang kualitas sanadnya paling unggul dalam bab tayamum. Di sana disebutkan, tayamum adalah cukup satu pukulan untuk wajah dan dua telapak tangan. Ya, maka ya, ada pun hadis yang mengatakan itu dua pukulan, satu pukulan untuk wajah, kemudian pukulan yang kedua untuk tangan, adalah hadis yang lemah. Demikian juga hadis Ammar, Nabi berkata kepada Ammar ibn Yasir, cukup bagimu kau lakukan demikian. Maka Nabi pukulkan telapak tangannya satu pukulan ke tanah, dan Nabi mengkibas-kibaskannya, kemudian beliau gunakan untuk mengusap dhahra kafihi, bagian punggung telapak tangannya dengan tangan kirinya, atau punggung tangan kirinya dengan telapak tangannya, kemudian beliau usapkan ke wajahnya. Maka hadis Ammar yang kedua menunjukkan telapak tangan dulu baru wajah. Dan kalau hadis Ammar yang pertama, ya, bisa kita katakan menunjukkan wajah dulu kemudian telapak tangan. Dan dalam masalah ini al-amrul wasi' longgar. Mau wajah dulu baru telapak tangan, atau telapak tangan dulu baru wajah, punya longgar. Ya, maka dan di hadis Ammar cukup dengan telapak tangan. Ada pun hadis yang mengatakan tayamum itu sampai siku, hadis yang adalah hadis yang dhaif. Dan tata cara mengusap, tidak ada aturan detail dari syariat, maka tidak perlu dibuat aturan detail. Ba'dul fuqaha membuat aturan detail untuk mengusap, semisal mengusapnya itu sampai siku, maka ini misalnya tangan kiri, dan ini pakai madhab yang pakai siku, maka tangan ini ada debu, maka kemudian dari siku ke sini pakai jari, kemudian nanti begini, kemudian pakai tangan yang setelah jari jemari. Ada yang bikin aturan detail, jadi dari untuk bagian atas tangan kiri itu pakai jari-jari, jadi begini. Nanti kemudian, ininya kemudian jadi begini. Tidak ada aturan detail untuk hal itu, jadi kalau cuma telapak tangan nanti begini, terus gini. Tidak harus, tidak ada aturan detail untuk tata cara mengusap tangan, ya, maka tidak perlu dibuat detail-detail yang tidak Nabi ajarkan. Al-amru wasi. Mau kayak gitu ya boleh, namun tidak seperti itu juga tidak apa-apa. Kemudian bab yang ke-9, fi najasa, tentang najis, wa kaifiyati tadhiriha, dan cara membersihkan najis. Pengertian najis dan macam-macamnya. Najis definisinya adalah kulu ainin mustaqdarin, setiap benda kotor yang syariat memerintahkan agar dijauhi. Dan najis itu ada dua macam, najis ainiyah atau najis hakikiyah. Dia adalah benda najis yang la tadhuru, yang tidak bisa suci bihalin sama sekali. Karena memang bendanya adalah benda najis semacam tai keledai, darah, dan kencing. Dan najis hukmiyah, kalau definisi najis hukmiyah di sini disampaikan, dia adalah satu amrun i'tibari, sesuatu yang bersifat abstrak yang ada pada anggota badan yang mencegah sahnya sholat. Maka dia mencakup hadas kecil yang itu hilang dengan wudu. Contoh hadas kecil adalah berak atau hadas akbar, hadas besar yang hilang dengan mandi, semisal junub. Nah, demikian penjelasan pengertian najis hukmiyah di sini. Namun najis hukmiyah dengan pengertian ini sama dengan apa? Hadas. Padahal sudah ada pembagian, ada najis, ada hadas. Ada toharah dari najis dan toharah dari hadas. Maka terjadi pengulangan. Oleh karena itu, maka supaya tidak terjadi pengulangan, maka definisi najis hukmiyah yang lebih tepat adalah penjelasan yang lain. Yang mengatakan bahasanya najis hukmiyah itu sama dengan mutanajis, benda suci yang terkena najis. Maka najis itu ada najis ainiyah, misalnya kencing. Ini najis ainiyah. Bendanya, benda kencing ini najis. Dan ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah celana atau sarung terkena tetesan kencing. Maka dia najis hukmiyah. Terhukumi najis. Padahal dia bukan, sarung itu bukan benda najis. Namun dia terhukumi najis. Kenapa? Karena terkena najis ainiyah. Maka ini definisi yang lebih umum, lebih familiar di tengah-tengah fuqaha. Bahasanya najis hukmiyah itu bukan hadas. Namun yang dimaksud dengan najis hukmiyah adalah benda suci yang terkena najis. Benda suci yang terkena najis. Maka dia najis hukmiyah, yang jika kita terjemahkan najis hukmiyah itu artinya terhukum najis. Teranggap najis. Padahal dia bukan najis. Sarung itu suci. Karena dia terkena benda najis, maka dia terhukumi najis. Itu yang dimaksud dengan najis hukmiyah. Maka najis hukmiyah berdasarkan pengertian ini sama dengan mutanajis. Mutanajis itu adalah benda yang terkena najis. Maka ada najis dan ada mutanajis. Nah, untuk najis hukmiyah biasa didefinisikan oleh para ulama fikih, dia adalah benda najis. Ya, karena dia bendanya itu najis, maka dia tidak bisa suci. Yang bisa disucikan adalah mutanajis. Yang bisa disucikan adalah mutanajis. Sarung kena najis, itu bisa disucikan. Sarung kena kencing, itu bisa dibersihkan. Namun kencingnya bisa jadi air suci, itu tidak bisa. Ya, selama dia masih dalam keadaan aslinya, yaitu kencing, dia tidak bisa suci. Maka tidak ada yang namanya membersihkan najis ainiyah. Itu tidak ada. Adanya membersihkan mutah najis. Membersihkan najis ainiyah, tidak ada. Karena selama kencing itu masih kencing, dia adalah najis, tidak bisa bersih. Najis ainiyah itu bisa menjadi suci, namun dia sudah berubah bentuk dengan tidak lagi berbentuk kencing. Yang ini disebut dengan istihalah. Perubahan benda najis, perpindahan benda najis berubah kepada benda yang lain yang sama sekali berbeda dengan kondisi awalnya. Meskipun apakah bersih dengan sebab istihalah, ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Namun pendapat yang paling tepat, jika telah memang berubah zat dan itu sama sekali zat yang lama itu sudah tidak lagi bersisa pada zat yang baru, maka dia suci. Misalnya ada orang iseng air kencing digodok, nah, misalnya digodok sampai mendidih menguap, nah, jadilah ada uap kencing. Najiskah uap kencing? Digodok, blekutuk, sampai sampai jadi uap. Najiskah uap tersebut? Maka ulama yang menganut pendapat istihalah itu mensucikan, dan ini pendapat yang paling kuat. Maka uap air kencing tadi tidak najis. Namun untuk ulama yang mengatakan istihalah itu tidak mensucikan, dan ini madzhab Syafi'i, maka uap kencing tadi najis. Siapa yang tangannya terkena uap tadi, maka wajib dicuci. Baju atau apa yang terkena uap tadi, wajib dicuci. Wajib dibersihkan. Karena istihalah tidak tidak mensucikan. Oleh karena itu, maka biogas jika dari tai orang, maka itu amrun mukhtalaf. Amrun mukhtalaf. Diperselisihkan. Gasnya itu suci apa tidak? Gasnya itu suci atau tidak? Kalau pakai madhab Syafi'i tidak suci. Najis. No, najis. Karena dia berasal dari tai yang najis bil ijma'. Kemudian jadi gas, berubah materi padat jadi gas. Maka ini gas yang najis. Dan kalau kita ambil pendapat yang mengatakan istilah itu mensucikan, dan ini madhab Hambali mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa. Kan sudah perlainan, bentuk. Kalau pakai madhab Syafi'i yang mengatakan gas itu tersebut adalah najis, gimana untuk masak air? Apakah airnya jadi najis atau tidak? Maka fihi tafsil. Perlu dirinci. Perlu dirinci. Ketika itu godok air, maka dan itu dalam keadaan tertutup rapat, maka dimungkinkan gas tidak masuk. Berarti tidak masalah. Dan kalau terbuka atau apa, kemudian dimungkinkan gas atau perubahan dari gas, karena tadi najisnya, dan gasnya tadi kemudian boleh jadi berubah jadi asap atau apa, nah itu kemudian masuk karena enggak ditutup, ya maka ini airnya jadi najis. Atau contoh yang lain, misalnya sesuatu yang najis itu jadikan sebagai dibakar jadi asap untuk nanak nasi. Dibakar, bisa dibakar dan jadi asap. Maka apakah nasinya najis ini? Menurut madhab yang mengatakan ini tidak suci. Ini masih najis. Nanti tadi. Asapnya tadi masuk ataukah tidak? Nanti pembahasannya asapnya masuk ataukah tidak. Jika asapnya masuk, najis. Jika bisa dipastikan aman, tidak masuk rapet-pet, maka ya berarti tidak najis. Namun pendapat yang paling kuat, istihalah adalah membersihkan. Dan ini tidak bertentangan dengan definisi najis ainiyah yang tidak bisa suci. Karena dia tidak bisa suci selama dalam keadaan aslinya. Selama dalam keadaan aslinya. Air kencing dalam bentuk air kencing itu enggak bisa suci. Ketika dia digodok jadi gas, kan sudah berubah. Maka ini tidak bertentangan dengan definisi najis aini yang tidak bisa disucikan. Kemudian wal aslu alladzi tazulu bin najasah, dan alat pokok yang digunakan untuk menghilangkan najis adalah air. Maka dia adalah alat pokok untuk mensucikan. Liqaulihi ta'ala, mengat firman Allah ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bihi. Allah turunkan untuk kalian dari mendung air supaya kalian bisa membersihkan diri bihi dengan air. Dan najis itu ada tiga macam. Pertama adalah najis mughalladhah. Najis yang berat, itulah najisnya anjing. Wa ma tawallada minhu. Dan apa yang jadi peranaan anjing. Seandainya anjing bisa dikawinkan, seandainya. Enggak tahu bisa ataukah tidak. Seandainya bisa dikawinkan, kemudian dari perkawinan tersebut menghasilkan keturunan. Nah, anjing dikawinkan apa yang bisa? Seandainya anjing dikawinkan dengan kambing misalnya. Seandainya anjing dikawinkan dengan kambing dan punya keturunan, maka keturunannya ini najisnya sama dengan najis anjing. Meskipun ibunya itu kambing yang suci. Maka disini dikatakan dia adalah najis anjing, wa ma tawallada minhu. Dan yang jadi dari, dan peranaan yang keluar dari anjing. Karena di sini terdapat kaidah idza istama'a al-hadir wal mubih kudima al-hadir. Jika terkumpul unsur yang melarang dan unsur yang membolehkan. Misalnya anjing dikawinkan dengan kambing, maka kalau melihat anjingnya maka dia unsur yang menyebabkan terlarangnya dipegang, terlawan megang liurnya minimalnya. Dan jika dilihat dari kambing maka ini membolehkan. Nah, boleh dipegang air liurnya karena itu tidak najis. Maka jika terkumpul al-hadir wal-mubih, sesuatu yang melarang dan faktor yang melarang ditambah faktor yang membolehkan, kudima al-hadir, maka yang dimenangkan adalah faktor yang melarang. Dan najis yang ringan itulah najis kencing anak bayi laki-laki yang belum makan makanan. Kemudian najis yang pertengahan itulah najis yang lain, semacam kencing, berak, dan bangkai. Dan poin yang kedua adalah benda-benda yang terdapat dalil kalau itu najis. Yang pertama adalah kencing manusia, kemudian kotoran atau tai manusia, dan muntahan manusia. Kecuali kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan, maka cukup untuk diperciki. Berdasarkan hadis Ummu Qais binti Muhsan, sehingga beliau datang membawa anak laki-laki yang masih kecil dan belum makan makanan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mendudukkannya di pangkuannya. Fabala ala thawbihi. Lalu bayi tadi mengencingi kain Nabi. Maka Nabi minta untuk diambilkan air. Fanadhahu, Nabi perciki dan Nabi tidak menguceknya atau membersihkannya, menggosoknya. Cuma Nabi perciki saja. Nadhoha di catatan kaki maknanya rasha bilma, diperciki dengan air, wasobahu alihi, dan dituangi air. Nun tanpa digosok-gosok, cuma sekedar diperciki atau dituangi air. Adapun bayi anak bayi laki-laki yang belum yang sudah makan makanan, demikian juga bayi kencing bayi perempuan, fa'ina yursal, maka harus digosok, harus dibersihkan. Tidak sekedar diperciki sebagaimana bayi orang dewasa. Namun di sini penulis tidak menyampaikan ini kalau berkaitan dengan kencing. Beliau juga tidak menyebutkan dalil untuk menajiskan muntahan manusia. Meskipun beliau telah ngasih judul poin benda-benda yang terdapat dalil kalau dia najis. untuk muntahan, beliau tidak membawakan dalilnya dan alasannya. Tentang muntahan, muntahan ini dinilai najis dan dikatakan di fikih sunnahnya Said Sabiq, kalau najisnya kencing orang, kemudian kotoran orang dan muntahan orang, kata Said Sabiq rahimahullah ta'ala, adalah mutafakun alaiha, disepakati oleh para ulama. Namun kata Al-Albani di Tamamul Minnah, beliau mempertanyakan keabsahan klaim kesepakatan dan ijma', dengan beliau sampaikan bahasanya terdapat ulama yang menyelisihinya, dalam halnya adalah Ibnu Hazm, dan pendapat Ibnu Hazm diikuti oleh Syaukani dan Siddiq Hasan Khan. Maka ketiganya berpendapat bahasanya muntahan orang itu kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Maka wallah ta'ala alam, maka minimal muntahan orang adalah najis berdasarkan pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Kemudian adam al-mamsuh atau darah yang memancar dari hewan yang halal untuk dimakan dagingnya. Adapun darah yang melekat di daging atau di urat, semacam ada di jantung atau di yang lainnya di liver, fa innahu tahir, maka itu adalah darah yang suci dan halal dimakan. Mengat firman Allah Ta'ala, au damam masfuha, atau darah yang memancar, itulah yang yuhraq, yang tertuang, wa yunsob, dan tertuang ketika disembelih. Kemudian kencing dan tai semua hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Beliau tidak menyebutkan dalil, cuma kemudian menyebutkan contoh semacam kucing dan tikus. Kemudian bangkai, dan bangkai adalah binatang yang mati hatfa anfihi. Hatfa anfihi itu artinya mati sendirinya, tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Mengat firman Allah Ta'ala, ila ayakuna maitatan, kecuali jika dia jadi bangkai. Terkecualikan dan tidak termasuk bangkai yang najis, bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai binatang yang la nafsalahu sa'ilah, tidak memiliki darah mengalir. Nafsun, salah satu maknanya adalah darah. Dan yang dimaksud dengan nafsun di sini adalah darah. Fa'innaha tahiratun, maka hewan semacam itu adalah hewan yang suci. Kemudian madhi, apa itu madhi? Madhi adalah ma'un, cairan, abiyat, yang warnanya putih untuk laki-laki dan kuning untuk perempuan. Rokikun, dia adalah cairan yang encer. Lazijun, dan dia adalah cairan yang lengket di tangan. Yakhuju, madhi itu keluar, indal mula'abah, ketika suami istri berjumbu, atau tadakul jima, atau seorang laki-laki atau perempuan membayangkan persetubuhan. La bisyahwah, namun madhi ini ketika keluar tidak diiringi dengan syahwat, tidak diiringi dengan kenikmatan. Maka madhi itu keluar ma'a syahwah biduni syahwah. Ma'a syahwah, namun biduni syahwah. Madhi itu keluar ma'a syahwah, ketika orang membayangkan hubungan badan, atau ketika seorang suami istri berjumbu, maka dia ma'a syahwah, dalam kondisi orangnya bersyahwat. Namun la bisyahwah, namun tanpa syahwat, dalam artian tanpa ada kenikmatan biologis yang terasakan. Ini kalau bahasa fukoha, ma'a syahwah la bisyahwah. Yang dimaksud ma'a syahwah, keluar pada saat orang itu dalam keadaan birahinya naik. Namun la bisyahwah, namun tanpa adanya kenikmatan biologis yang dirasakan oleh orang tersebut. Kalau bisyahwah, maka yang keluar adalah mani. Waladafkin, dan airnya itu tidaklah muncrat, tidaklah memancar, dan tidak diiringi dengan lemasnya badan. Lain hanya dengan mani. Wawupama, dan boleh jadi orang la yahusu bi khurujihi, seorang itu tidak merasakan dan menyadari keluarnya air tersebut. Dan madhi adalah najis, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi katakan tentang masalah madhi, tawaddo, berwudulah. Artinya madhi membatalkan wudu. Warsil dzakaroka, dan bersihkanlah dzakarmu. Yaitu minal madhi, dari madhi. Dan Nabi tidaklah memerintahkan untuk mandi gara-gara keluarnya madhi, takhfifan, dalam rangka memberikan keringanan dan menghilangkan kesulitan. Karena dia adalah sesuatu yang berat, satu hal yang sulit untuk menjaga diri darinya. Maka membersihkan dari madhi beda dengan membersihkan dari kencing. Kalau kencing, cukup bersihkan tempat keluarnya air kencing. Jika itu bersih, ya sudah bersih. Dan kalau madhi, tidak cukup dengan tempat keluarnya madhi. Namun seluruh dzakar harus dibasuh. Karena Nabi mengatakan, warsil dzakaroka, bersihkan dzakarmu. Bukan hanya tempat keluarnya cairan tersebut. Dan wadi, wadi adalah ma'un abiyat, cairan yang berwarna putih, sakhin, kental, yang keluar setelah selesai kencing. Maka siapa yang terkena wadi, maka adalah dia basuh dakarnya dan dia berwudu dan tidak ada kewajiban mandi. Kemudian darah haid yang disebutkan oleh penulis sebagai benda yang najis berdasarkan dalil adalah darah haid. Maka ini mengisyaratkan bahasanya tidak semua darah najis. Beliau hanya memilih darah haid saja yang ternilai najis. Sebagaimana dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiallahu anhuma, Asma bercerita, ada seorang perempuan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kami kainnya terkena darah haid. Apakah yang harus dia lakukan? Maka Nabi katakan, tahutuhu, maka adalah dia kerik. Dia kerik pakai kuku. Tahutuh itu ngerik sesuatu yang apa, padat tentunya. Kalau cair enggak bisa kan. Sesuatu yang padat dan dia dengan kuku, itu tahutuhu. Di catatan kaki dikatakan, tahutuhu itu artinya tahukuhu, digaruk dengan ujung batu atau ujung kayu. Atau bisa juga dengan ujung kuku. Tsumma taqrusuhu, kemudian gosok dengan air. Al-qars itu adalah tudalliku bi atrafil asabi wal adhafir dalkan syadidan, digosok dengan menggunakan ujung jari dan ujung kuku dengan gosokan yang kuat sambil diciramkan air padanya sehingga hilanglah darahnya dan bekas darahnya. Qars itu digosok dengan kuat. Maka mungkin bahasa kita dikucek. Bilmak dengan air, tsumma tantahuhu, kemudian kamu guyur, bahasa kita dibilas. Tsumma tusalli fihi, kemudian engkau boleh sholat dengannya. Maka kain yang terkena najis, terkena darah haid, Nabi perintahkan untuk dibersihkan dengan tiga tahapan. Yang pertama, kerik. Ya, pakai ujung batu, ujung kayu, atau pakai kuku. Setelah dikerik, maka pokok materi najis hilang. Tinggal dikit saja. Nah itu kemudian dikucek, siram air, kemudian diguyur air tanpa dikucek. Dan ini menunjukkan kesederhanaan hidup para sahabiah di mana mereka kain yang terkena darah haid tidak boleh tidak harus dipakai lagi karena itulah kain yang ada. Ya, maka keadaannya pas-pasan. Kemudian cara membersihkan diri dari najis, jika najis itu ada di fil ardi di tanah atau di satu tempat, fahadihi maka untuk tanah ini yakfi cukup dibersihkan dengan ghuslatun wahidah, satu guyuran. Yang satu guyuran tersebut bisa menghilangkan benda najisnya. Fayusabu alaiham maka najis tadi dituangi air sekali saja. Karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuangkan air pada kencing Arab Badui yang kencing di salah satu masjid dan lantai masjid adalah pasir atau tanah. Dan jika najis itu bukanlah tanah, semacam najis di kain ataukah di wadah, maka jika najisnya berasal dari anjing yang menjilati isi wadah, maka harus dibasuh dengan tiga kali basuhan, salah satunya dicampuri tanah. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika anjing itu menjilati isi wadah kalian, basuhlah tiga kali dan yang pertama dicampuri dengan tanah. Wadhal hukmu dan hukum ini, basuh tujuh kali salah satunya dengan tanah, bersifat umum. Berlaku untuk wadah, ember dan yang lain, wa ghairihi dan bukan wadah, semacam baju ataupun karpet. Maka beliau katakan wajib dibasuh tujuh kali, salah satunya ada campuran tanahnya dan letakkan campuran tanah di kali yang pertama. Jangan di kali yang terakhir. Nah, kalau di kali yang terakhir berarti masih harus ada guyuran yang ke-8. Jadinya enggak tujuh lagi. Kemudian najisnya babi, maka yang benar babi itu sebagaimana najis yang lain cukup satu kali saja. Yang menghilangkan benda najisnya tidak disyaratkan harus 7 kali basuhan sebagaimana dalam madhab Syafi'i. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i, babi disamakan dengan anjing. Nah, yaitu harus 7 kali. Namun yang tepat, tidak ada dalil untuk menyamakannya, maka babi tidak kita samakan dengan anjing, namun kita samakan dengan kencing dan yang lainnya. Kemudian ikanatin najis, jika najis itu berupa kencing atau kafira atau darah dan semacam itu, maka diguyur dengan air, ma'al farqi ditambah dengan digosok, wal asri dan diperas, hatta tadhab sehingga hilang. Dan tidaklah tersisa bekasnya. Dan cukup untuk membersihkannya satu kali saja. Satu kali guyuran saja. Demikian juga cukup untuk membersihkan kencing anak kecil yang belum makan makanan, an-nadih yang matang, cukup dengan diperciki dengan air, mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yursal, perlu dibasuh, najis berupa kencing perempuan, bayi perempuan, wayundoh, dan cukup diperciki bayi anak laki-laki. Dan berdasarkan hadis Ummu Qais binti Maison yang telah dibaca. Yang telah kita baca di depan. Adapun kulit bangkai yang dagingnya halal dimakan, maka dia bersih. Bersih dalam artian boleh digunakan. Namun tidak boleh dimakan. Karena dia bangkai. Cuma boleh digunakan dengan syarat disamak terlebih dahulu. Ayyumaiha bintu biqo faqot tahura. Semua kulit bangkai yang telah disamak, maka dia suci. Sedangkan kemudian darah haid, maka seorang perempuan membersihkannya dari kainnya dengan menggunakan air, kemudian tantahu, kemudian dia siram, dia bilas, kemudian dia bisa gunakan untuk sholat. Fa'alal muslim, jadi kewajiban seorang muslim untuk perhatian dengan masalah taharah dari najis yang ada di badan, tempat dan kain yang dia gunakan untuk sholat, karena ini adalah syarat sahnya sholat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Apakah asap dari bakaran sate babi atau anjing najis, bagaimana cara mensucikan bajing yang terkena asap tadi. Maka tadi berkaitan dengan masalah istihalah. Daging babi, najis. Ketika dia dibakar, kemudian ada asap darinya, maka tadi, kalau pakai ulama madhab Syafi'i, maka najis. Ya, maka baju harus dicuci. Dan pendapat yang paling kuat, jika telah terjadi perubahan zat, jadi asap, maka ya, dia suci. Sehingga tidak perlu dibersihkan. Beberapa hari yang lalu disebutkan bahasanya air kurang dari dua kula jika tercampur dengan najis ada perselisihan. Yang benar itu suci ataukah ikut najis jika tidak berubah tiga sifatnya. Insya Allah pendapat yang diambil oleh penulis buku ini yang mengatakan itu najis adalah pendapat yang kuat. Mengingat hadis, idza kana al-ma'u kullatain la yahmilul khubatha. Jika air itu dua kula, maka dia tidak mengandung najis, mafhum mukhalafahnya, jika kurang dari itu, maka dia mengandung najis. Apakah tembok rumah termasuk bagian dari bumi yang sah untuk tayamum? Iya, jika ada debu di sana. Namun tidak, jika dia mengkilap, habis dibersihkan dengan dipel, macam-macam, kasih keramik, dan baru saja dibersihkan dengan air, maka bukan. Bolehkah pasien rumah sakit misal patah tulang kaki bertayamum karena jika ingin berwudu maka perlu ada yang membawakan air. Maka pertanyaannya gimana dia mau kencing? Ya, apa yang harus dia lakukan? Bisakah dia ke kamar mandi? Kalau bisa, kenapa harus tayamum? Nah, wong dia bisa beol, dia bisa buang air besar, buang air kecil ke kamar mandi. Kenapa kemudian berwudu dia tidak bisa, maka ini satu hal yang aneh. Dan jika kemudian gara-gara patah tulang dan dia kencing di situ, beraknya juga di situ, dia nggak bisa kemana-mana, memang situ semua dan tidak ada yang nungguin, tidak ada yang membawakan air, maka dia boleh tayamum. Maka tergantung, mungkinkah dia untuk berwudu ataukah tidak. Untuk anjing dianggap najis mughalladzah seluruh tubuhnya ataukah hanya air liurnya saja? Karena dalam teks hadis hanya menyebutkan idza walagha berarti yang dianggap najis besar hanyalah air liur anjing yang diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Kalau yang ada di buku ini tadi kita lihat sekedar beliau mengatakan anjing begitu saja. Ya kan? Atau ada penjelasan air liur? Min kalbin walagha fil ina. Kemudian dikatakan hada, atau ini mengisyaratkan air liur, wallahu a'lam. Idza walagha fil ina, jika dia menjilat di air. Maka tentang masalah anjing apakah dia najis seluruh badannya ataukah tidak, ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya anjing seluruhnya adalah suci. Kulitnya, air liurnya, bulunya suci. Dia tidak najis. Ini pendapat Imam Malik rahimallahu ta'ala. Adapun perintah untuk membersihkan wadah yang kena jilatan, menurut beliau ta'abudi dan bukan karena najis. Bukan makulil makna. Tidak bisa dipikirkan maknanya. Ini adalah karena faktor ibadah saja. Kemudian pendapat yang kedua adalah madhab Syafi'i yang mengatakan bahasanya anjing seluruhnya, air liurnya, dan air liur kata Syafi'iyah itu mempengaruhi sampai bulunya. Nah, air liurnya najis, namun kemudian air liur ini berdampak pada bulu-bulunya, maka bulunya ikut najis. Maka bulunya najis dan najisnya najis mughalladzah. Kemudian pendapat yang ketiga, yang najis adalah air liurnya saja tanpa bulu-bulunya. Dan insya Allah adalah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Dan adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Abbas bin Taimiyah dan yang lainnya. Apakah bagian muka dan telapak tangan harus kena debu semua bagiannya. Jawabannya, yang namanya mengusap tidak mengharuskan isti'ab. Yang namanya usapan tidak mengharuskan semuanya rata semua. Maka jika kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan harus ada ghubar, maka ghubar yang ketika diletakkan di wajah dan di telapak tangan tersebut tidak harus rata. Karena al-mashu tidak mengharuskan isti'ab, tidak harus mengharuskan keseluruhan. Ya pokoknya sebagian besar ya, udah bau-bau lah, ya, udah bau-bau debu. Ya. Lebih-lebih lagi jika kita dan kita kuatkan pendapat ulama yang mengatakan yang penting wajul ardi. Wajul ardi. Batu pun bisa. Maka kalau batu meling macam batu yang mengkilap, ya enggak ada apa-apanya yang nempel. Ya, enggak masalah. Nah. Namun, anggap saja mengikuti harus ada ghubar, maka al-mashu tidak mengharuskan debu tersebut mengenai seluruh bagian. Apakah debu di kursi mobil dan bis bisa mensucikan? Ya, bisa, karena dia adalah bagian dari bumi yang masuk ke dalam mobil tadi. Apa hal yang menyebabkan bedanya hukum air kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Kalau perbedaan apa sebabnya secara tegas dari syariat? Ya, sebatas apa yang saya tahu tidak terdapat keterangan. Namun jika melihat kemudian mengadakan analisis apa bedanya, maka ada beberapa analisis yang diberikan oleh para ulama fikih. Namun ala kulli hal itu adalah hikmah yang boleh jadi itu semata-mata logika dan bukan dalil. Sekedar ulama ngasih hikmah apa ya kira-kira sebabnya. Namun ala kulli hal, faktor pokok kenapa kita bedakan karena Nabi membedakannya. Jika ternyata di masjid tidak ada air, apakah boleh tayamum atau cari air terlebih dahulu ke tetangga-tetangga masjid atau ke tempat yang lain? Wajib cari air. Berapa jarak dikatakan tidak menemukan air di satu tempat? Ya, para ulama berselisih pendapat tentang ukuran jaraknya, seberapa jauh dia harus jalan untuk tanya dan cari air. Namun tolak ukur dalam hal ini adalah ghulabatudzon. Dan adapun jarak yang diperlukan adalah al-urf. Jika dia cukup dikatakan telah berusaha cari-cari kemudian tidak dapat air, maka dia telah cari-cari air dan dia tidak mendapatkannya. Atau dia boleh juga dia tidak mencari air asalkan ada ghulabatudzon semuanya tidak ada air. Semua ini satu RT, satu RW, pam semua. Dan pamnya mati. Matinya dari sebelum subuh, maka duhur tidak ada yang tidak punya air. Untuk punya air sangat terbatas, yang itu untuk kebutuhan minum atau yang lainnya yang tidak mungkin digunakan untuk berwudu. Maka jika ada ghulabatudzon tidak adanya air, maka ini bisa jadi dasar. Bagaimana cara bersuci pasien yang hanya bisa berbaring di rumah sakit? Perlu diwudukan? Ya. Maka jika ada yang menunggui, maka perlu diwudukan. Nah, ketika dia tidak bisa ke kamar mandi. Namun jika pasien ini berbaring di rumah sakit, namun di rumah sakit tentu ada kamar mandinya, dia pun kencing ya ke kamar mandi, berak ke kamar mandi. Maka satu hal yang aneh, masa untuk berwudu gak bisa ke kamar mandi. Maka kenapa kencing bisa kamar mandi, berak bisa kamar mandi, namun untuk wudu, wah saya gak bisa ke kamar mandi. Ini kan aneh. Ya ke kamar mandi lah, kalau ternyata bisa kencing dan berak di kamar mandi. Namun jika memang sama sekali, ya, cuma di situ, semuanya di situ, kencing di situ, berak di situ, ya, maka dan ada yang nunggu, maka ya, yang nunggu ini membutuhkan. Jika tidak ada yang nunggu, sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Ya, ya sudah, maka dia enggak bisa ke kamar mandi, enggak bisa ngambil air. Maka dia tayamum dengan apa yang ada di dekatnya. Apakah kotoran binatang tawafin juga najis? Jawabnya najis. Kotoran kucing, najis. Bagaimana cara mensucikan kasur yang kena najis? Maka cara untuk mensucikan kasur yang terkena najis, maka cara yang paling mudah adalah mengikuti pendapat ulama, memakai pendapat ulama, dan pendapat yang paling kuat, bahasanya untuk membersihkan najis tidak harus pakai air. Namun, pokoknya asal benda najis itu hilang, maka dia suci. Asal benda najis itu hilang, maka dia suci. Bisa jadi dengan angin, bisa jadi dengan cahaya matahari, dan seterusnya. Jika benda najisnya hilang, maka dia suci. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Sebagian ulama mensyaratkan najis hanya hilang manakala dibersihkan dengan air. Jika tanpa air, atau tanpa dalil khusus masalah tersebut, maka tidak bisa suci. Namun yang benar, untuk suci tidak harus mengikuti. Yang penting adalah zawal khubas. Yang penting zawal, hilang. Baik dengan niat ataupun tanpa niat. Baik dengan air ataupun bukan air. Yang penting itu hilang. Sehingga kasur yang kena ompol dijemur sampai kemudian betul-betul maksimal dijemur, kemudian sudah enggak ada lagi bau pesingnya, bau kencingnya, maka itu sudah suci. Apakah boleh tayamum jika sakit demam suhu badan yang tinggi? Maka pertanyaannya berbahaya ataukah tidak? Dia tanyakan atau dia perhatikan kondisi tubuhnya, kalau pakai air berwudu bahaya ataukah tidak, atau dia tanyakan pada ahlinya. Kalau itu membahayakannya, menunda kesembuhan sakitnya, maka boleh tayamum. Jika tidak, maka tidak. Ya, demikian. Yang lain kita akan jawab di esok hari. Wassalamualaikum. Wa'udhu wa na'anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.